بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 22 April 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah yang berjudul Umdatul Ahkam. Ya, alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dari sebuah bab yang dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, Babul Mawaqit, bab yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Hadis yang pertama yaitu hadis Abi Amr Asy-Syaibani rahimahullahu taala, yang mana beliau menukilkan sebuah periwayatan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijawablah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, as-salatu ala waktiha, yaitu melakukan salat, mendirikan salat tepat pada waktunya. Maka ini syahid dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pembahasan ini. Kita akan masuk kepada hadis yang kedua باذنillah taala pada malam hari ini. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli al-fajr, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melakukan salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihin, dan ketika itu para nisa, para wanita dari dengan sahabiah yang merupakan orang-orang yang terpilih untuk bisa secara langsung menimba ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya bukan hal yang kita ragukan lagi bahwasanya menuntutnya ilmu seorang wanita adalah satu hal yang faridah, satu hal yang wajib. Dan ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa bermajlis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya min wara'i hijab, di balik hijab, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan untuk seorang membuka majelis ilmu, majelis hadis, kemudian di hadapannya ada para nisa, ada para ummahat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras di dalam merealisasikan syariat beliau ini, yang ini merupakan buah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah jalla wa ala mengisyaratkan untuk para wanita ketika harus bertanya secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah min wara'i hijab, dari belakang hijab. Maka dari ayat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memiliki sebuah majlis, sebuah halaqah yang di hadapannya langsung adalah para nisa atau para ummahat. Maka mereka, wanita-wanita mulia yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mukminat, sahabiat, melaksanakan salatul fajr berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan mereka dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mutalaffiati bimurutihin. Mereka sangatlah menutup aurat-aurat mereka. Jadi mereka benar-benar membungkus aurat-aurat mereka dari atas kepala sampai ujung kakinya, bimurutihin, dengan kain-kain sutra mereka. Thumma, kemudian kata Aisyah, yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian setelah mereka selesai menunaikan salatul fajr secara berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun, tidak ada salah seorang pun yang mengenali mereka. Ini si fulanah, ini istrinya fulan, ini keluarganya fulan, ini ummu fulanah, dan yang seterusnya. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengenali mereka sama sekali. Minal ghalas, karena mereka keluar dari masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan gelap, tidak bisa dikenali. Ditambah bungkusan kain sutra yang mereka menutup aurat mereka rapat-rapat sehingga tidak dikenali sama sekali oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim yang merupakan hadis yang sahih, tidak perlu kita ragukan lagi kesahihan atau keabsahan hadis ini. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepada kita, atau sebelumnya kita baca apa perkataan musannif, al-murutu aksiyatun muallamatun. Yang dimaksud dengan al-murut, kata al-musannif alaihi rahmatullah, aksiyatun muallamah, sebuah kain yang dikenal, ma'ruf di sisi mereka. Takunu min khazzin, yang terbuat dari sutra. Wa takunu min sawfin, dan terkadang juga terbuat dari bulu domba atau wol. Maka dua jenis kain ini, apakah berasal dari sutra ataukah berasal dari bulu domba, merupakan pakaian-pakaian yang dimiliki oleh sahabiyah, para nisa, para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita tidak meragukan bahwasanya mereka, para wanita, diizinkan oleh syariat Allah, diperbolehkan untuk mereka memakai kain sutra, berbeda dengan ar-rijal, kaum laki-laki tidak sama sekali diperkenankan untuk menggunakan kain sutra, apakah itu sarung ataukah baju atau apapun bentuknya yang merupakan pakaian bagi ar-rijal. Maka mereka, para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menutup aurat-aurat mereka dengan al-murut tersebut, yaitu kain yang terbuat dari sutra tadi. Mutalaffiat, kata musannif alaihi rahmatullah, maknanya adalah mutalahhifat, yakni membungkus badan-badan mereka. Dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, makna mutalaffiat adalah mutalaffifat, benar-benar membungkus dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada yang tersisa sedikit pun, tidak ada yang terbuka sedikit pun, kecuali seperti yang dijelaskan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak ada yang tersisa dari nisa ussahabah dari anggota tubuh atau anggota badan mereka kecuali al-ain, sepasang mata, hanya untuk sekedar melihat jalan. Adapun sisanya maka tertutup rapat. Kemudian kita musannif alaihi rahmatullah, wal ghalasu, makna dari al ghalas, ikhtilatu diya'us subhi bi dhulmatil laili, tercampurnya cahaya subuh hari, karena ketika al-fajr terbit dan setengah jam setelahnya maka akan sudah mengeluarkan cahaya-cahaya yang menandakan pagi akan datang, yang menandakan matahari akan terbit. Maka awal dari cahaya al-fajr tersebut, ketika tercampur dengan zulmatul lail, gelapnya malam, maka inilah yang disebut dengan al-ghalas. Intinya adalah malam atau al-fajr ketika itu masih sangat gelap, walaupun ada sedikit campuran cahaya karena selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya pada al-fajr sudah sedikit mendekati terbitnya matahari, tapi masih sama sekali belum bisa melihat yang keluar ini adalah fulanah, yang keluar ini adalah ummu fulan, dan yang seterusnya, seperti yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ya'rifuhunna ahad, tidak ada yang mengenali mereka seorang pun. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari riwayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah atau beberapa kesimpulan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang qudwah, yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan panutan tersebut, memberikan qudwah tersebut secara umum, bukan hanya kepada rijalus sahabah, sahabat dari kalangan laki-laki, akan tetapi mencakup nisa'us sahabah, para sahabat dari kalangan wanita. Sehingga yang merasakan berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yang merasakan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rijalan wa nisa'an. Maka di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah bagaimana nisa'us sahabah berbondong-bondong untuk melaksanakan salat al-fajr berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin meninggalkan fadilah. Mereka tidak ingin meninggalkan keutamaan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saking berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, terkadang beliau di dalam salat pun mengajarkan ilmu, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para makmumnya. Seperti kisah yang kita kenal atau yang kita ketahui bersama, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah salatnya, ketika itu beliau salat menggunakan sendal, kemudian disampaikan oleh Jibril bahwasanya pada sendalmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam terdapat kotoran, terdapat najis yang tidak boleh seorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala melakukan salat ada najis di pakaiannya atau di bahagian-bahagian lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sendal tersebut. Ini ta'lim kepada makmumin. Maka ketika selesai salat ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wahai Rasulullah engkau membuka sendalmu?" Maka dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika aku salat tadi disampaikan oleh malaikat Jibril bahwasanya kedua sendalku ada najisnya. Maka tidak boleh seseorang itu menggunakan satu hal yang najis pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa memberikan ta'lim. Hal inilah yang menjadikan semangat para sahabat-sahabat Rasul, rijalan wa nisa'an, untuk senantiasa bermulazamah, senantiasa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya adalah apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, أن المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين. Bahwasanya seorang wanita tidak boleh dilarang untuk mereka mengerjakan salat berjamaah bersama muslimin. حيث لا محذور, ketika aman dari fitnah. Tidak ada kemudaratan, tidak ada fitnah yang akan timbul dengan hadirnya mereka pada salat berjamaah tersebut. Kemudian kata beliau, walakin, akan tetapi, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang, wahai kaum rijal, janganlah kalian melarang para wanita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjidnya. Dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, la tamna'u. Jangan kalian larang kalau mereka berkeinginan untuk melaksanakan salatul fajr secara berjamaah atau yang lainnya, az-zuhur, al-'asr, al-maghrib wal isya, dipersilahkan. Tidak boleh kita sebagai kepala keluarga, sebagai wali, apakah ayah dari putri-putri kita ataukah suami dari istri-istri kita, kemudian melarang mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, la tamna'u, jangan kalian melarang mereka. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan sabda ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa buyutuhunna khairul lahun. Wa buyutuhun, dan rumah-rumah mereka, khairul lahun, lebih utama, lebih baik bagi mereka para an-nisa. Dan ini merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi ma rahmatullah, dan tambahan lafaz buyutuhunna khairul lahun dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dan disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam Irwaul Ghalid. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika seorang wanita muslimah, mu'minah, tentunya dengan syarat-syarat yang syar'i, yang ketika mereka keluar rumah jelas keadaannya seperti nisa'us sahabah, tidak bersolek, tidak berhias diri, tidak memakai wangi-wangian, dan yang seterusnya dari syarat-syarat seorang wanita untuk keluar dari rumah. Maka ketika terpenuhi syarat-syarat yang syar'i tersebut dan mereka ingin untuk melaksanakan salatul fajr secara berjamaah, maka diizinkan dan jangan sekali-kali dilarang apa yang menjadi keinginan mereka. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'ati bimurutihin. Al-murut, seperti yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, adalah kain yang berasal dari sutra. Al-murut di dalam lafaz al-arabiyah merupakan bentuk jamak dari al-mirtu ataukah mirtun, sebuah kain yang dikenal memang untuk membungkus seorang wanita dari aurat-aurat mereka sehingga tidak ada sama sekali yang terlihat dan nampak dari mereka. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas." Al-ghalas sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, bercampurnya sedikit cahaya pagi dengan kegelapan malam, yang ini merupakan apa yang telah disebutkan pula oleh sahibul lisanil Arab di dalam jilid ke-10 halaman 101, makna dari al-ghalas yaitu ikhtilatu dia is-subhi bidhulmatil lail, sebagaimana yang ternukil apa yang ada di dalam lisanul Arab. Dijelaskan oleh al-syeikh al-faqih al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tidak ada yang mengetahui mereka seorang pun dikarenakan al-ghalas, dikarenakan cahaya masih sangat minim. Kata beliau alaihi rahmatullah, libaqa'id dhulam, karena malam itu masih sangatlah gelap. Ini mengantarkan kita kepada faedah yang kedua yang disebutkan oleh al-allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di. Kata beliau, kamalus titari nisa'is sahabah, sempurnanya istitar, menutup aurat mereka dari kalangan nisa'us sahabah. Hatta fi hadhil hal, sampai pada keadaan ini, allati la yu'rafna fiha, sama sekali mereka tidak bisa dikenali. Benar-benar hijab yang menutup mereka adalah hijab yang syar'i, benar-benar full dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Maka inilah keadaan nisa'us sahabah. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah, keluarnya seorang wanita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan kecuali dengan syarat-syarat syar'i. Kalau ada satu pelanggaran syariat, khawatir fitnah dan yang semisalnya, maka kita sebagai wali, kita sebagai kepala keluarga berhak untuk melarang mereka untuk keluar dari rumah. Boleh. Dan tidak masuk ke dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u. Janganlah kalian melarang para wanita dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir fitnah. Khawatir fitnah dan kemudaratan yang akan menimpa mereka atau menimpa muslimat yang lainnya. Mungkin dengan adanya keluarga kita akan terjadi al-ghibah, akan terjadi an-namimah, akan terjadi fitnah dan yang seterusnya. Maka kalau keadaannya jelas madaratnya rajihah akan ada, ketika kita menimbang hal tersebut maka kita diperbolehkan untuk melarang mereka. Maka ketika nisa'us sahabah benar-benar keluar dengan hijab yang syar'i, menunjukkan kepada kita bahwasanya hijab atau bahasa bebasnya di zaman sekarang ini mereka bahasakan dengan cadar bukanlah sebuah budaya. Karena sebahagian pihak dari kalangan sufiyah yang menisbahkan diri mereka kepada Asy'ariyah dan dengan bangga mengaku kami adalah Asy'ari, mengatakan bahwasanya hijab atau cadar, lebih tepatnya ucapan mereka, cadar bukanlah syariat. Cadar hanya merupakan budaya bangsa Arab. Jadi ketika wanita-wanita Indonesia yang bukan notabene-nya bangsa Arab tidak disyariatkan, bahkan tidak diwajibkan, juga tidak dianjurkan untuk menggunakan hijab. Maka dari riwayat ini, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kita bisa menilai apakah yang diucapkan seorang tokoh besar dari kaum sufiyah tersebut merupakan hal yang benar ataukah yang salah, keliru. Jelas, poin yang kedua adalah jawabannya, dia telah salah dan keliru. Karena nisa'us sahabah tidak semua dari bangsa Arab. Kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercampur. Ada dari kalangan, ada dari bangsa Persia, ada dari Roma dan yang seterusnya. Dari daerah-daerah yang mereka memang berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak semuanya berbangsa Arab. Tidak semuanya bisa melafadzkan bahasa Arab. Maka keadaan mereka tidaklah terbedakan. Yang wanita-wanita Arab menggunakan murut, kain yang berasal dari sutra untuk menutup mereka. Wanita-wanita yang bukan dari bangsa Arab menggunakan apa yang jadi ciri khas mereka. Tidak seperti itu dipilah-pilah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara umum, nisa'us sahabah seluruhnya, baik bangsa Arab ataukah bukan dari bangsa Arab, baik bangsa Arab ataukah ajam, semuanya mengenakan murutuhun, kain yang berasal dari sutra yang menutup dari atas kepala sampai ke bawah. Berarti ini syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan budaya. Kalau budaya, masing-masing boleh menggunakan pakaian yang dari asal negara mereka. Yang dari Persia menggunakan pakaian daerah yang mudah untuk mereka. Yang dari Romawi juga seperti itu, dipersilahkan. Akan tetapi tidak terjadi hal tersebut di zaman nisa'us sahabah, menunjukkan kekeliruan dan kesalahan yang ada pada pernyataan tokoh tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah yang berikutnya, faedah yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, mubadaratun nisa'i birruju'i ila buyutihinna fil ghalas. Keadaan para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisa'us sahabah, keadaan mereka adalah senantiasa bersegera untuk kembali ke rumah-rumah mereka ketika hajat-hajat mereka telah selesai. Hajat mereka ketika akan keluar rumah adalah sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hajat yang syar'iyah yang memang diperbolehkan. Maka ketika hajat tersebut selesai, kebutuhan tersebut selesai, nisa'us sahabah bukanlah para wanita yang bersantai-santai di masjid dulu. Kita harus mengikuti perkembangan berita, mengikuti perkembangan fitnah, dan yang seterusnya, yang mengantarkan mereka untuk saling bercerita, saling bertukar informasi, dan yang seterusnya. Ketika hajat mereka selesai, mereka tidak melakukan hal tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mubadarah, bersegera untuk apa? Pulang ke rumah masing-masing. Karena hajatnya sudah selesai. Salat berjamaah bersama Nabi. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pulang. Tanpa ada zikir. Karena zikir bisa mereka lakukan di jalan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, saking cepat-cepatnya mereka, bersegeranya mereka, menuju rumah-rumah mereka, sambil tergopoh-gopoh. Karena sama sekali tidak ingin dikenali. Kalau mereka lambat sedikit, rijal keluar, nisa pun keluar. Akan bertubrukan, ikhtilat. Mereka adalah orang-orang yang memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar salam, salam bersama Nabi SAW, dua kali salam, mereka langsung kembali ke rumah-rumah mereka. Hajat mereka sudah selesai, sudah ditunaikan. Inilah keadaan nisa'us sahabah. Fil ghalas, walaupun ketika itu masih sangat gelap. Kalau kita setarakan dengan mukminat, muslimat di zaman sekarang, mungkin kalau salat berjamaah bersama rijal, nanti nunggu matahari sudah agak terang. Biar apa? Biar jalannya kelihatan. Pembenaran. Agar mereka bisa bertukar informasi dan seperti tadi yang telah kita sebutkan. Maka para nisa, perhatikanlah keadaan nisa ushabah. Hajat mereka ke pasar misalkan. Selesai dari belanja di pasar, pulang ke rumah. Tidak usah mampir ke fulana, ke ummu fulana, ke ini, ke itu, tidak usah. Selesai dari hajat, kebutuhan yang syar'iyah, maka segeralah kembali ke rumah-rumah kalian, wahai para nisa. Karena itu terhitung sebagai kalian telah mengikuti kudwah kalian, yaitu nisa ushabah, murid-murid Nabi SAW yang mereka mendapatkan faedah langsung dari Ar-Rasul SAW. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah, annahu yustahabbu taqdimu salatil fajri, merupakan satu hal yang disukai, satu sunnah adalah taqdim, menyegerakan salatul fajr, salat subuh, fi awwali waqtiha, pada awal waktunya, idza tuyqina tulu'ul fajri, jika memang sudah yakin al-fajr telah terbit. Karena al-fajr seperti yang telah kita ketahui bersama terbagi menjadi dua, al-fajrul kadzib dan fajr as-sadiq. Fajr yang kadzib adalah yang menunjukkan waktu subuh yang aslinya sudah dekat. Sebentar lagi sekitar 15 sampai 20 menit lagi akan timbul fajr sadiq. Ini fungsinya fajr kadzib, untuk mengingatkan mereka yang sedang sholat malam, untuk mengingatkan mereka yang sedang sahur dan yang seterusnya, akan datang sebentar lagi fajr as-sadiq. Maka ketika sudah ada fajr as-sadiq, yaitu fajr yang kedua yang memang menandakan masuknya waktu subuh, dikumandangkannya azan, disyariatkan untuk azan dikumandangkan, maka tidak lama setelah itu Nabi SAW menegakkan atau mendirikan salatul fajr secara berjamaah. Jadi tidak mengakhirkan sampai matahari mungkin agak sampai cahaya pagi, sebelum matahari terbit, cahaya pagi sudah mulai agak menyinari bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan pendapat dari salah satu madhab. Dari sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah waktu yang afdal, waktu yang paling utama untuk mendirikan sholat fajr ketika cahaya pagi sudah mulai terlihat, ataukah pada saat gelap gulita, al-ghalas tadi? Maka al-madhab al-hanafiyah, mereka memiliki pendapat bahwasanya al-isfar, dengan adanya cahaya matahari yang sudah mulai, kalau di kita mungkin sekitar jam setengah 6 lewat 10 menit, jam 6 kurang seperempat, matahari belum terbit, tapi cahaya itu sudah mulai terlihat, sudah mulai nampak. Maka itu waktunya afdal menurut madhab Hanafiyah. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? Dan hadis ini hadis yang sahih. Kata Rasul SAW, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Salatlah kalian pada salat al-fajr, pada salat subuh, dalam keadaan langit itu sudah sedikit bercahaya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Ini pendapat Hanafiyah. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur. Di antaranya adalah tiga imam selain Hanafiyah, ada Imam Malik di sana, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Mereka semua bertiga, begitu pula Al-Imam atau Al-Allamah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim, memiliki pendapat dengan pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur para ulama, al-fuqaha. Kata mereka, al-ghalas, ketika matahari masih sangat gelap gulita, ada cahaya tapi sedikit. Karena kalau gelap gulita seperti jam 12 malam, jam 1 malam, tengah malam, berbeda dengan ketika al-fajr sudah terbit. Kalau al-fajr sudah terbit, langit mungkin sedikit ada cahaya, beda dengan tengah malam yang gelap gulita. Maka al-ghalas artinya matahari belum jelas, matahari belum terbit, artinya cahaya di langit itu masih belum memutih, masih benar-benar sulit untuk melihat ini adalah si fulan, ini adalah si allan, kalau tidak ada penerangan, tidak ada cahaya lampu. Karena di zaman Nabi SAW masih belum mudah seperti sekarang. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di zaman sekarang luar biasa. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam pun kita mudah mengenal ini si fulan, ini si allan, ini si a, ini si b, karena terang. Tapi tidak di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pendapat mereka al-ghalas, ketika langit itu masih dalam keadaan mayoritasnya gelap gulita, afdal, sesuatu yang lebih utama. Kenapa? Karena hadis ini. Hadis yang ada di hadapan kita sekarang. Ketika nisa'us sahabah ingin mengerjakan salatul fajr bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan mereka keluar? Al-ghalas. Ini padahal selesainya. Selesainya salat pada saat matahari masih afwan, pada saat langit masih gelap. Pada saat langit masih gelap. Otomatis mulainya jauh sebelum itu. 10 sampai 15 menit atau mungkin setengah jam sebelum itu. Ketika mereka para nisa'us sahabat keluar masih gelap gulita. Apalagi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihramnya. Maka menunjukkan riwayat ini atau hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fajr secara berjamaah, dan itu merupakan satu rutinitas yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika langit masih dalam keadaan al-ghalas, masih mayoritasnya gelap gulita. Lantas bagaimana mereka menjawab hadis sahih yang dipakai untuk dijadikan dalil oleh madhab Hanafiyah, madhab al-Hanafiyah? Maka mereka menjawab dengan banyak jawaban, diantaranya yang dinukilkan ada dua jawaban yang sangat bisa untuk kita terima. Alasan yang pertama atau jawaban yang pertama dalam menjawab hadis sahih tersebut, bahwasanya al-amr bil isfar, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu cahaya langit sampai sedikit terang, sedikit memutih, maknanya adalah tahakkuk tulu'il fajri, benar-benar menunggu, meyakinkan bahwasanya al-fajr telah terbit. Karena kalau fajr shadiq telah terbit, kalau al-fajr shadiq telah terbit, maka langit akan berubah sedikit, akan menjadi lebih terang sedikit. Sebelum al-fajr shadiq timbul, maka gelap gulita sama sekali. Tapi ketika fajr shadiq sudah ada, akan sedikit ada cahaya putih. Ini makna dari hadis sahih tersebut. Yang kedua, al-muradu bil amr, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asfiru bil fajr, salatlah kalian dalam salat al-fajr, salat subuh, dalam keadaan langit itu sudah mulai memutih cahayanya. Apa maknanya? Maknanya adalah italatul qiraati fis salah, agar kalian mendirikan salat al-fajr, menunaikan salatul fajr dengan memanjangkan bacaannya. Italatul qiraah. Nanti insyaallah taala akan kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengkisahkan, atau beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menukilkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika salatul fajr yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah 60 sampai 100 ayat. Kalau kita mengetahui surah Al-Mursalat pada juz yang ke-29 dari Al-Qur'anul Karim itu 50 ayat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat 60 sampai 100, artinya lebih dari itu. 60 ayat sampai 100. Jadi mulainya bisa jadi membaca Al-Fatihah, kemudian baca 60 ayat rakaat pertama atau 100 ayat, begitu juga rakaat yang kedua, maka mulainya masih gelap gulita. Fajar Shadiq sedikit memberikan cahaya putih pada langit, dan selesainya sudah dalam keadaan agak terang. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha wallahu taala alamu bisawab. Sehingga yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat jumhur, karena banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beliau sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan al-ghalas, langit masih gelap gulita. Wallahu taala alamu bisawab. Tentunya setelah Fajar Shadiq terbit. Baik, kita cukupkan di sini insyaallah taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Ada satu pertanyaan yang sudah saya terima sebenarnya dari pekan lalu. Sengaja belum saya jawab karena untuk mentakid. Afwan, yang benar bacaannya mana pada hadis Mu'adzah? Yakni hadis yang berkaitan dengan ucapan Aisyah kepada Mu'adzah, aharuriyatun anti, apakah anti seorang khawarij? Pada lafaz fanu'maru biqada'is shaum, kami adalah orang yang diperintah untuk mengganti puasa-puasa kami, wala nu'maru biqada'is shalah, dan tidak diperintah untuk mengqada atau mengganti salat. Bacaan yang benar apakah tadi yang telah saya baca, atau fanu ammar dengan tasydidnya mim dan fathahnya mim? Karena pada kitab cetakan ana dan yang lainnya dengan lafaz fanu ammar. Maka yang berkaitan dengan pertanyaan ini telah saya lihat kepada beberapa nuskhah, beberapa kitab, karena hadis adalah riwayat al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, maka saya kembali kepada cetakan Bukhari atau cetakan Muslim. Semuanya memberikan faedah kepada kita dengan lafaz fanu'mar. Dan untuk lebih mentakid, saya mencoba untuk melihat kepada makhtutah atau nuskhah muqabalah dari sahih al-Imam al-Bukhari, karena itu merupakan nuskhah cetakan yang sudah dimuqabalah dengan makhtutah aslinya yang merupakan cetakan Maktabah As-Salafiyah. Itu matan al-Bukhari yang kita miliki, yang tersebar di tengah-tengah talabah, di tengah muslimin, satu jilid. Kalau dengan cetakan Maktabah Salafiyah itu menjadi 5 jilid. Matannya saja, bukan syarah. Matan dari ahadis al-Imam al-Bukhari fi sahih. Itu 5 jilid. Maktabah Salafiyah. Maka di dalam cetakan tersebut pun tertulis dengan harakat nu'mar, bukan nu'ammar. Maka Allah Ta'ala alam, setelah ini mungkin ada beberapa talabah yang ingin memastikan cetakan yang dia miliki. Mungkin yang butuh saya minta informasinya adalah cetakan apa yang antum miliki, dan apa wajah sisi diperbolehkannya membaca dengan nu'ammar. Wallahu a'lam bisawab. Afwan, seringkali ana memperhatikan jemaah salat meluruskan shaf pada saat ruku. Perhatian mereka terfokus pada mata kaki mereka. Satu orang melakukan gerakan mundur 1 senti, kemudian diikuti oleh yang di sampingnya layaknya kereta api. Bisa saja orang yang paling ujung bergerak mundur 10 senti. Dan begitu seterusnya pada rakaat selanjutnya, terkadang mengganggu kekhusyuan saat ruku. Pertanyaannya, bolehkah ana meluruskan shaf setelah menyelesaikan bacaan ruku agar tidak mengurangi kekhusyuan saat ruku? Sangat diperbolehkan. Apa yang dilakukan oleh beberapa ikhwan untuk meluruskan shaf mereka, tidaklah yang mengantarkan mereka untuk melakukan hal tersebut kecuali perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan keutamaan untuk kita meluruskan shaf-shaf salat. Tapi yang afdal hal ini dilakukan sebelum takbiratul ihram dikerjakan oleh imam. Maka ini merupakan tanggung jawab dari imam sebenarnya. Jadi imam itu bukan hanya mengecek shaf pertama, tapi imam hendaknya melihat shaf kedua, melihat shaf ketiga, melihat shaf keempat, apakah sudah lurus atau belum. Sehingga ketika sholat satu masjid semuanya sudah tenang, tidak lagi memiliki beban untuk meluruskan shaf. Jadi mereka sudah diluruskan shafnya oleh para imam. Tapi qaddarullah wa masya'a fa'al, terjadi di pertengahan sholat, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang keluar mungkin untuk hammam dan yang seterusnya, maka gerakan-gerakan tersebut bisa antum kerjakan, meratakan shaf tersebut setelah melakukan bacaan-bacaan sholat yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah wanita berhijab syar'i ataukah niqab berakidah manhaj salaf? Belum tentu. Artinya mereka para nisa, para wanita yang telah berniqab, yang telah bercadar, telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sama sebenarnya ketika kita menyetarakan pertanyaan ini dengan apakah semua orang yang berjenggot bermahal salaf? Sufi kuh memiliki jenggot yang lebih lebat dari seorang salafi. Jadi tampilan-tampilan zahir yang nampak seperti ini tidak bisa kita jadikan hujah. Semuanya tergantung kepada akidahnya, tergantung kepada manhajnya. Terkadang mereka yang benar-benar mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin tidak memiliki jenggot. Mungkin ada beberapa ikhwan, beberapa orang yang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belum diciptakan untuk tumbuhnya jenggot yang tebal, yang lebat. Berbeda dengan kaum Khawarij misalkan. Jadi bukanlah tolak ukur penampilan-penampilan secara zahir. Tapi ketika mereka berjenggot, kita katakan subhanallah, jazakallah khair, berarti engkau telah melaksanakan atau menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pada wanita yang bercadar, kita katakan jazakillah khair, berarti anti telah mengerjakan sunnah nisa as-sahabah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah seorang wanita yang baru masuk salaf wajib memakai cadar dalam keadaan sudah tua, seperti telah berumur 40 tahun atau 50 tahun ke atas? Kalau 50 tahun ke atas mungkin masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wal qa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihi. Ketika ada wanita-wanita yang telah sepuh, telah tua renta, dan mereka tidak menginginkan atau tidak ada para rijal atau mereka sendiri, para wanita tersebut yang telah tua renta tadi, tidak memiliki niatan untuk membangun mahligai rumah tangga, maka mereka diperbolehkan 50 ke atas, 60, 70 dan seterusnya, maka mereka diperbolehkan untuk melepas atau tidak memakai cadar. Akan tapi kalau saya melihat, wallahu a'lam bishawab, kalau masih 40 apalagi ke bawah, maka masih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang wanita baru mengenal sunnah, baru ngaji, baru bisa mengerjakan beberapa sunnah-sunnah nisa as-sahabah, sunnah-sunnah ahlul rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga nabi, maka kita sebagai kepala keluarga atau sebagai wali dari putri-putri kita atau kepala keluarga suami dari istri-istri kita, jangan terlalu gegabah dan memaksakan hal tersebut, karena semuanya membutuhkan proses. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia mengatakan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Berdakwahlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan mereka, sahabat-sahabat Rasul di antaranya Mu'adz bin Jabal, menuju Yaman, maka yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar mereka bisa bersyahadat dulu. Sudah bersyahadat baru sholat, setelah sholat baru zakat dan yang seterusnya. Tahapan-tahapan dalam beragama Islam, tahapan-tahapan dalam keyakinan mereka. Ketika mereka sudah mengenal dakwah, mengenal sunnah, itu sudah merupakan khairun kathirun, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga itu menjadi awal dia mendapatkan cahaya sunnah, dia merasakan kelezatannya iman kepada Allah, kelezatannya iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung dipaksa, karena seorang wanita ketika dipaksa akan patah. Bukannya kita membawa mereka kepada pintu hidayah, wal'iyadhu billah, mereka akan putus asa, futur, yang akhirnya meninggalkan sunnah Nabi, wal'iyadhu billah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.